Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawati rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki pembahasan bab salat tatawu di halaman 33. Dalam pembahasan salat tatawu ini ada 23 pembahasan yang kita akan fokuskan. Yang pertama adalah definisi salat tatawu. Salat sudah diterangkan maknanya. Adapun tatawu secara bahasa adalah at-tabarru. Seorang yang berbuat kebaikan atau takallubut ta'ah, seorang yang takalluf dalam melakukan ketaatan. Boleh juga diartikan az-ziyadatu allati laysat lazima, tambahan yang tidak mesti. Ya, biasanya umumnya orang mengartikan sholat tatawu adalah sholat sunnah atau sholat nafilah. Dan itu pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, tatawu adalah az-ziyadatu ala ma wajaba bihaqqil Islam. Tatawu adalah tambahan terhadap apa yang wajib dalam hak Islam. Iya. Jadi kalau sholat tatawu, dia tambahan terhadap sholat 5 waktu. Kalau puasa tatawu, dia adalah tambahan terhadap puasa Ramadan. Sedekah tatawu, dia adalah tambahan terhadap kadar yang wajib dia keluarkan dari zakat, nafkah dan semisalnya. Haji tatawu adalah haji yang kedua dan seterusnya setelah ia melakukan haji Islam. Jadi tampak dari definisi bahwa tatawu tidak mesti dikatakan hukumnya sunnah. Bagi tatawu tambahan terhadap kewajiban terhadap apa? Hak Islam, itu tatawu namanya. Iya. Karena itu akan datang nanti di pembahasan sholat tatawu ini. Ada sebagian sholat yang pendapat yang rajihnya dia wajib. Karena tidak mesti tatawu bermakna apa? Sunnah, dia tambahan. Tambahannya mungkin wajib, mungkin sunnah. Jelasnya, karena itu termasuk kekeliruan mengartikan tatawu dengan arti sholat sunnah. Itu pengertian secara bahasa, tapi secara istilah tidak. Dan di sini juga termasuk salah pendalilan orang yang berdalilkan dengan hadits Talha bin Ubaidillah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kewajiban dalam Islam, beliau sebutkan sholat 5 waktu. Kemudian si penanya bertanya, hal alaiya gairuhunna, apakah saya ada kewajiban lain selain daripada sholat 5 waktu? Kata Nabi, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali tatawu. Iya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian fuqaha bahwa sholat sunnah atau sholat selain dari sholat lima waktu, hukumnya, hukum asalnya adalah sunnah. Dan ini pendalilan bukan pada tempatnya. Karena tatawwu itu sendiri mungkin bisa bermakna wajib, mungkin bisa bermakna apa? Bermakna sunnah. Tidak mesti dia bermakna sunnah. Baik. Pembahasan yang kedua, lima bentuk sholat tatawwu secara global. Ya, penulis berkata, wahia khamsatu adrubin. Dia ada lima bentuk. Nah, lima bentuk yang disebut oleh penulis di sini, rahimahullahu ta'ala, ini penyebutan secara global ya. Walaupun sholat tatawwu itu sendiri banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Nah, dengan menutup pandang apakah semuanya disunnahkan atau tidak, sebagiannya ada yang menghitung puluhan jumlah sholat tatawu, dan sebagiannya ada yang menghitung lebih dari 100 sholat tatawu. Iya. Ala kulli hal, bahwa sholat tatawu terlebih banyak dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Contoh misalnya sholat duha, di sini tidak disebut oleh penulis tentang sholat duha, dan dia bagian dari sholat tatawu. Baik, jadi beliau hanya menyebutkan lima saja dari bentuk sholat tatawu.